Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Wa ikhwati fillah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada permasalahan kita lu ahli riddah, memerangi orang-orang murtad. Qala rahimahullahu ta'ala, والذي يعرف هذا ولا يشك فيه فيقول من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ولو لم يكن معه من الإسلام شعرة بل قد تركه واستهزأ به متعمدا. Membawakan tentang pengikut Musailamah Al-Kadzdzab yang mereka mengakui Musailamah sebagai nabi dalam keadaan mereka bersyahadat, sholat, zakat, puasa. Kata beliau, waladhi ya'rifu hadza, dan orang yang mengetahui hal ini, wala yasyukuhi, dan tidak ragu, yaqulu man qala la ilaha illallah wa huwa muslim walau lam yakun ma'ahu minal islami sya'ratun. Dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia seorang muslim. Walau lam yakun ma'ahu minal islami sya'ratun, meskipun tidak ada Islam padanya meskipun sehelai rambut. Bal qad tarakahu wastahza'a bihi muta'ammidan. Bahkan dia telah meninggalkan Islam dan memperolok-olok Islam secara sengaja. Fa subhanallah mukallibal qulub. Kaifa yasha'u, kaifa yajtami'u fi qalbin man lahu aqlun. Walau kana min ajhadin nasi annahu ya'rifu anna bani hanifata kafaru. Ma'a anna halahum ma dhakarna. Wa annal badwa islamun. Di sini, beliau ingin membandingkan antara keadaan orang-orang pedalaman. Ini pedalaman di orang-orang badui, di pedesaan, di Arab, yang mana mereka muslim mengaku Islam tetapi melakukan berbagai macam kesyirikan. Bahkan enam tidak ada Islam pada diri mereka. Sehingga beliau membandingkan hal tersebut dengan keadaan Bani Hanifah. Kata beliau, subhanallah, maha suci Allah yang telah membolak-balikkan hati sekehendaknya. Bagaimana terkumpul pada hati seorang yang memiliki akal, meskipun dia orang yang jahil, dia tahu bahwa Bani Hanifah itu kafir dalam keadaan seperti yang kita sebutkan, mereka bersyahadat, berpuasa, zakat, dan yang lainnya, haji. Kemudian mereka menyatakan bahwa orang-orang Badui itu Islam, Muslim. Walau tarakul Islama kullahu, meskipun kata atau padahal orang-orang Badui tersebut meninggalkan Islam secara keseluruhan. Wa ankaruhu wastahza'u bihi 'ala 'amdin. Bahkan mereka mengingkari Islam, memperolok-olok Islam secara sengaja. Kenapa? Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, lakin asyhadu anna Allah ada kulli syai'in qadir. Nas'aluhu an yusabbita qulubana 'ala dinihi wa 'ala yazighu qulubana ba'da id hadana wa an yahablana minhu rahmatan innahu wal wahhab. Dengan alasan apa? Dengan alasan mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin kita ulangi, kita ringkas di sini, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa kekafiran Bani Hanifah ini mujma', ya, sudah disepakati para ulama. Ya. Namun di Arab sana ada orang-orang yang mengaku ulama atau ditokohkan sebagai ulama, mengatakan bahwa orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman dalam keadaan mereka itu mengaku Muslim, tetapi meninggalkan ajaran Islam. Meninggalkan ajaran Islam. Mengingkari kewajiban-kewajiban dalam Islam, melakukan sekehendak mereka, melakukan berbagai macam kesyirikan, tapi tampil orang-orang yang diulamakan yang menyatakan bahwa orang-orang Badui itu tetap Muslim. Ya, beliau di sini ingin membedakan. Ya, dari mana yang seperti itu? Bani Hanifah yang seperti itu saja dikafirkan oleh para ulama. Mereka kafir karena mengakui Nabi Musailamah sebagai Nabi. Padahal mereka sholat, mereka bersyahadat, mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu kenapa orang-orang Badui yang hanya sekedar mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian mereka berbuat sekehendaknya, tidak mengindahkan sama sekali agama Islam, bahkan melakukan kesyirikan, kemudian dikatakan Muslim. Kemudian dihukumi sebagai Muslim. Ini tidak benar. Maksud beliau seperti itu. Ya. Maksud beliau seperti itu. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang seperti ini tidak hanya ada di Arab saja, termasuk di negeri kita. Banyak orang-orang yang mengaku secara identitas sebagai Muslim, tetapi mereka, amalan mereka bertolak belakang dengan keislaman mereka. Bahkan di antara mereka melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang nyata dan menganggap diri mereka sebagai orang yang Muslim, kuat keimanannya. Dari mana datangnya keislaman? Dari mana datangnya keimanan? kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah. Dari mana datangnya keislaman itu? Keislaman yang mereka ucapkan sudah dibatalkan oleh mereka sendiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Namun secara zahir, secara kehidupan duniawiyah, ya secara, selagi identitas mereka itu muslim, ya kita sikapi sebagai muslim. Namun hukum apakah mereka itu muslim ataukah musyrik ataukah kafir yang sejatinya, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan kita menghukumi seseorang sesuai zahirnya. Ketika mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, melakukan demikian-demikian, maka secara umum orang yang melakukan kesyirikan adalah musyrik. Secara umum, ya. Secara umum, bukan secara khusus, bukan secara individu per individu. Ketika seseorang mengamalkan amalan-amalan kekafiran, maka secara umum dihukumi kafir. Ya. Apakah itu kafir asghar ataukah kufur asghar ataukah kufur akbar sesuai perinciannya. Ketika seseorang melakukan berbagai macam amalan-amalan kesyirikan, ya secara umum hukumnya dia musyrik. Ya, dia musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga bukan berarti kemudian ketika seseorang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah kemudian muslim seterusnya, ya, tidak bisa murtad, tidak demikian. Bahkan seseorang ya, sangat rawan murtad setelah keislamannya. Nas'allahu salamah wal afiyah, kata beliau. Na'am nas'allahu anas'aluhu an yusabbita kulubana ala dini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengokohkan hati kita di atas dinnya, di atas agamanya. Wa la yaziga kulubana ba'da idh hadana, dan tidak menyimpangkan hati kita setelah Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita. Wa an yahbalana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pemberi. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Dari sinilah kita tahu betapa beratnya untuk menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang berat. Ya kalau cuma identitas Islam saja, ya semua orang bisa membuat. Tapi Islam bukan dinilai dari identitas. Keislaman seseorang di hadapan Allah itu tidak dinilai dengan identitas. Ya kalau di hadapan manusia, di hadapan orang lain di perlakukan ya sesuai identitasnya. Oh dia muslim. Kalau dia mati ya disolatkan di kubur. Ya. Tapi keislaman seseorang yang hakiki, yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana keadaannya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang kita berusaha untuk menjaga keislaman tersebut, ya, benar-benar menjalankan agama Islam yang secara garis besarnya yang namanya Islam itu adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Alkitab dan mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai bimbingan para ulama salaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala ad-dalilu tsani. Dalil yang kedua. Qissatun ukhra. Waqa'at fi zamanil khulafa'ir rasyidin wa hiya anna baqaya min bani Hanifah lamma raja'u ila al-Islam wa tabarra'u min Musailamah wa aqarru bi kadhibihi kabura dhanbuhum 'inda anfusihim. Dalil yang kedua yaitu kisah lain yang terjadi pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu orang-orang yang masih hidup tersisa dari pengikut Bani Hanifah. Orang-orang yang pengikut Bani Hanifah yang masih tersisa Bani Hanifah, yakni pengikut Musailamah yang masih tersisa, ketika mereka kembali ke Islam, bertaubat dan berlepas diri dari Musailamah dan mengakui akan kedustaan Musailamah, mereka menganggap dosa mereka itu sangat besar. Ya. Jadi mereka menyadari bahwa dosa mereka mengakui Musailamah Al-Ghazab itu sebagai nabi itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Sehingga apa? Wa tahammalu bi ahlihim ila thuhur. Sehingga mereka membawa keluarga-keluarga mereka ke daerah perbatasan yang rawan konflik, rawan peperangan. Thuhur, ini daerah perbatasan di situ yang diadakan peperangan di situ. Untuk apa? Li'ajlil jihad fi sabilillah. Untuk bisa berjihad fi sabilillah. Kenapa demikian? Karena hanya kematian syahid yang mereka harapkan bisa menggugurkan dosa-dosa mereka. La'alla dhalika yahmu anhum athara tilka riddah. Dengan harapan atau semoga perbuatan mereka berjihad fisabilillah gugur di jalan Allah itu bisa menghapuskan bekas-bekas kemurtadan mereka. Li'anna Allah Ta'ala yaqul illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إِلَّا مَنْ تَعْبَى. Kecuali orang-orang yang bertaubat. وَآمَنَا. Dan beriman. وَآمِلَ صَالِحًا. Dan beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Syaratnya, ya, mereka bertaubat, kemudian beriman, dan beramal saleh. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka dan menggantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan amalan-amalan kebaikan. Wa yaqulu wa inni laghafarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inni laghafarun, sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar mengampuni orang yang mau bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Tsumma ihtada, kemudian menapaki petunjuk. Berjalan sesuai petunjuk hidayah. Dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertaubat kemudian diiringi dengan keimanan dan amal soleh. Sehingga karena mereka menyadari akan besarnya dosa kemurtadan yang mereka lakukan, mereka memboyong keluarga mereka ke daerah perbatasan, ini daerah-daerah yang di situ ada peperangan, dengan harapan bisa berjihad fi sabilillah, menebus dosa-dosa kemurtadan mereka. Panazalu al-Kufah, sehingga mereka pun tinggal di Kufah. Ini tempat yang penuh dengan konflik, peperangan, daerah perbatasan. Wasara lahum biha mahallatun ma'rufatun fiha masjidun yusama masjid Bani Hanifah. Sehingga apa? Karena mereka berkumpul di tempat tersebut, sampai akhirnya mereka tinggal di suatu tempat yang terkenal, dan di situ ada masjid yang disebut dengan Masjid Bani Hanifah. Bamara ba'dul muslimin ala masjidihim bainal maghribi wal isya. Fasami'u minhum kalaman ma'nahu anna Muzailamata kana ala haqqin wa hum jama'atun katsirun. Lakin alladhi lam yaqulhu lam yunkirhu ala man qalahu. Farafa'u amrahum ila Abdullah ibn Mas'ud. Mereka punya masjid yang dinamai dengan Masjid Bani Hanifah. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang lewat, melewati masjid mereka antara maghrib dan isya. Kemudian mendengar dari mereka ucapan yang maknanya kurang lebih bahwa Musailamah itu berada di atas al-haq. Ya. Masih ada di antara mereka yang mengatakan Musailamah itu berada di atas al-haq. Wahum jama'atun kasirun, dan ketika itu mereka banyak jamaahnya. Di masjid itu banyak jamaahnya. Ada yang mengatakan demikian. Lakin alladhi lam yaqulhu lam yunkirhu ala man qalah. Dan orang yang tidak mengatakannya, tidak mengatakan demikian, mereka tidak mengingkari perkataan orang yang mengatakan perkataan itu tadi. Jadi ketika ada di dalam jamaah itu ada yang mengatakan bahwa Musailamah itu berada di atas al-haq, ya, mereka terdiam. Orang-orang yang hadir, jamaah yang hadir di situ terdiam, tidak mengingkari. Ya. Sehingga apa? Sehingga kaum muslimin yang mendengar hal itu melaporkan perkara itu kepada Abdullah ibn Mas'ud, yang ketika itu sebagai gubernur Kufah. Fa jama'a man 'indahu min ashabah. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud sebagai gubernur Kufah ketika itu mengumpulkan sebagian para sahabat yang ada di sisi beliau. Wastasyarahum hal yaqtuluhum fa in ta'u. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengajak mereka bermusyawarah, apakah mereka dibunuh meskipun mereka sudah bertobat, au an yastatibuhum, atau dimintai taubat kembali. Ya, kan mereka tadi sudah bertobat. Sudah bertobat, sudah meninggalkan kampung Bani Hanifah, kemudian tinggal di Kufah untuk ikut berjihad, sehingga terbentuk masyarakat mereka sendiri dan memiliki masjid sendiri yang namanya Bani Hanifah. Sudah berjalan waktu yang cukup lama, tetapi masih ada di antara mereka yang menyatakan bahwa Musailamah itu benar. Ini bagaimana? Fa asyara ba'dhum bi qatlihim min ghairi istitabatin. Maka sebagian sahabat mengusulkan atau berpendapat bahwa mereka harus dibunuh tanpa dimintai taubat. Tanpa dimintai taubat. Wa asyara ba'dhum bi istitabatihim. Fastataba ba'dhum wa qatala ba'dhum wa lam yastan. Walam yastatibhu. Sebagian sahabat ada yang berpendapat meminta mereka untuk kembali bertaubat. Nah, sehingga diputuskanlah sebagian mereka diminta untuk bertaubat, ya, dan sebagian yang lain dibunuh tanpa dimintai taubat. Ini menunjukkan bahwa keyakinan mereka meyakini Musailamah al-Kadzdzab itu menggugurkan keislaman mereka. Menggugurkan keislaman mereka. Nah. Fata amal rahimakallah. Idza kanu qad adharu minal a'mali shalihah asyaqah ma adharu. Lama tabarra'u minal kufri wa'adu ilal islam. Walam yadhar minhum illa kalimatun akhfauha fi madhi Musailamata lakin sami'aha ba'dul muslimin. Wa ma'ahada lam yatawakaf ahadun fi kufrihim kullihim. Al-mutakallimu wal-hadiru ladhi lam yungkir. Lakin ikhtalafu hal tuqtal. Hal tuqbal taubatuhum am awla. Kata beliau, maka perhatikan di sini rahimakumullah. Apabila mereka sudah menampakkan amal soleh, mereka bertaubat, sudah menampakkan amal soleh yang sangat berat. Berjihad fisabilillah. Ini berat lah. Ya. Amalan yang sangat berat. Ketika mereka berlepas diri dari kekufuran, masuk ke dalam Islam kembali, dan tidak nampak dari mereka kekufuran kecuali satu kalimat yang mereka sembunyikan, yaitu memuji Musailamah al-Kadzdzab, bahwa Musailamah itu benar, berada di atas al-haq. Ya. Tidak benar kalau diperangi. Ya. Kemudian didengar oleh sebagian kaum muslimin, dilaporkan kepada penguasa ketika itu. Meskipun demikian, dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang tawakuf di dalam mengkafirkan mereka seluruhnya. Tidak ada dari kalangan para sahabat yang tawakuf, yakni diam, tidak berkomentar mereka kafir ataukah tidak. Ini para sahabat semuanya sepakat mereka kafir. Mereka kafir. Yang berbicara ataukah yang hadir dan tidak mengingkarinya? Sama. Yang berbicara kafir, yang hadir dan tidak mau mengingkari juga dihukumi kafir. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sepakat akan kekafiran mereka. Hanya saja para sahabat berbeda pendapat. Apakah mereka dimintai taubat kembali ataukah tidak? Yaitu langsung dibunuh. Ya kalau ini kan pemerintah yang menerapkan. Kedemikian. Ya. Demikian hukum yang seharusnya diterapkan. Dalam keadaan mereka sudah bertobat, beramal soleh, tetapi ternyata masih menyimpan sesuatu kekufuran yang mereka nampakkan mungkin dalam perbincangan, dalam sendau gurau di antara mereka atau yang semisalnya. Wal kisatu fi sahih al-Bukhari. Kisah ini ada di dalam sahih al-Bukhari. Wa aina hadha min kalami man yas'umu annahu min al-ulama wa yaqulu al-badu wa ma ma'ahum min al-islam sya'ratun illa annahum yaquluna la ilaha illallah wa ma'a dhalika yahkumu bi islamihim bidzalika. Ya. Kisah ini terdapat di dalam sahih al-Bukhari. Kalau ada yang mengatakan apa benar kisah itu? Benar, sahih. Kisah ini sahih, ada di dalam sahih al-Bukhari. Sehingga beliau katakan, perhatikan hal ini. Langkah jauhnya ucapan ini dengan ucapan orang yang mengaku diri mereka ulama. Kemudian menghukumi orang-orang badui yang menentang Islam, melakukan amalan-amalan kekufuran. Tidak ada Islam meskipun sehelai rambut di hati mereka. Hanya saja mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian dihukumi oleh orang-orang yang mengaku ulama tadi sebagai seorang Muslim. Bahwa badui-badui itu Muslim. Jauh keadaan orang-orang badui ini dibandingkan dengan pengikut Musailamah dari kalangan Bani Hanifah. Aina hada? Ya. Di mana letaknya ucapan ini? Ya. Ini di mana kebenarannya? Bahwa orang-orang badui itu Muslim dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan. Ya. Nah. Ketika Rasulullah SAW menilai seseorang ketika hendak memerangi, ya, maka dilihat hal-hal yang membedakan mereka antara Muslim dengan kafir. dilihat amalan-amalan mereka. Ketika penguasa-penguasa sepeninggal beliau pun demikian. Ya. Mereka benar-benar menerapkan naam hukum Islam. Sehingga benar-benar terbedakan mana muslim, mana bukan. Mana muslim dan mana yang hanya mengaku muslim. Ya. Mana muslim dan mana yang musyrik. Benar-benar terbedakan ketika penguasa itu menerapkan hukum daripada hukum Islam. Qala mimma ajma'a 'alaihi sahabah fi man qala tilkal kalimah aw hadaraha wa lam yunkirha. Di mana letak ucapan mereka ini, orang-orang yang mengaku sebagai ulama, kemudian menyatakan orang-orang yang melakukan kesyirikan sebagai orang muslim, ya, dengan kesepakatan para sahabat yang menyatakan kafirnya orang-orang yang memuji Musailamah Al-Ghadab, yang mengucapkan atau yang hadir dan tidak mengingkarinya, dalam keadaan mereka semua beramal soleh, mereka semua melakukan amalan-amalan yang mulia, berjihad fisabilillah, yang dikatakan sebagai puncak amalan di dalam Islam. Berjihad fisabilillah. Qala rahmallahu sarat musyarrakatan wasirta mugharraban. Shaddana baina musyarrikin wa mugharribin. Dia berjalan ke arah timur, sementara kamu berjalan ke arah barat. Shaddan, ini sangat berbeda. Bertolak belakang. Bainal musyarrikin wa mugharribin. Antara orang yang berjalan ke arah timur dengan berjalan ke arah barat. Ini menggambarkan perkataan orang-orang yang mengaku ulama tadi, yang ditokohkan sebagai ulama, kemudian menyatakan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu sebagai seorang muslim, dengan kesepakatan para sahabat, ucapan para sahabat yang menyatakan kekafiran orang-orang yang beramal-amal soleh, tetapi menyimpan satu kekafiran. Seperti misalnya mengakui Musailamah sebagai nabi. Qala rabbana inni a'udzu bika an akuna mimman qulta fihim falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun amyun fahum la yarji'un. Kemudian kata beliau, wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menjadi orang-orang yang engkau katakan tentang mereka, falamma adha'at ma hawlahu, ketika bersinar apa yang ada di sekitar mereka. Ketika cahaya itu menerangi sekitar mereka, dzahaballahu binurihim, kemudian Allah menghilangkan cahaya tersebut, cahaya mereka. Wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Kemudian Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun. Mereka bisu, tuli, buta. Fahum la yarji'un. dan mereka tidak bisa kembali. Wala mimman qulta fihim inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau firmankan inna syarrad dawab, sesungguhnya sejelek-jelek manusia indallah summul bukmul ladina la ya'qilun, yakni orang-orang yang tuli, bisu, dan tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Ini tidak mau mengambil faedah dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW. Membutakan matanya, menulikan telinganya, membisukan mulutnya. Dalam keadaan punya telinga, dalam keadaan punya mulut, dalam keadaan punya mata, tetapi mereka tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengkaji kitab Allah, dan tidak mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengamalkannya. Nasallahu alaihi wa sallam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi azza wa jalla wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.